السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معاشر المسلمين والمسلمة para bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang insyaallah dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji Allah dan bersyukur di sore hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di rumah, di antara rumah-rumah Allah, setelah kita sujud dan rukuk khusyuk di hadapan Allah. Kita pun sekarang duduk-duduk sejenak, itu juga karena Allah. Tidak ada yang mengumpulkan kita di sore hari ini kecuali karena kecintaan kita kepada Allah. Kalau kita tidak cinta, kayaknya enggak datang ke sini. Enggak datang ke rumahnya. Dan berat untuk duduk di majlis yang majlis ini dibuat untuk mengingat Allah. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan kalimat-kalimat yang sangat indah. Apa katanya? Kata beliau, "Man ishtaghala bi talabil ilmin nafi'." Barang siapa yang menyibukkan diri, barang siapa yang menyibukkan diri memanfaatkan kekosongan waktunya bi talabil ilmin nafi', dalam rangka menuntut ilmu yang bermanfaat, dengan menuntut ilmu yang bermanfaat ba'da ada'il fara'id, setelah dia pun menyempurnakan yang fardu-fardu. Barusan saja kita salat fardu, fardu yang mutlak kepada untuk kita. Kemudian setelah itu kita menyibukkan, kata beliau, wajalasa majlisan, lalu dia duduk di sebuah majlis. Wajalasa majlisan, lalu dia duduk di sebuah majlis. Apa yang dia lakukan? Yufaqih, yatafaqah au yufaqih fid din, dalam rangka mempelajari atau mengajarkan agama. Ya, setelah dia melaksanakan yang fardu, dia pun duduk sejenak. Ya tafaqqah ayu faqih fid din, dalam rangka mempelajari atau mengajarkan agama. Maka apa kata beliau? Fa huwa min a'dhami dzikrillahi azza wa jalla. Maka ini merupakan zikir yang paling hebat di sisi Allah. Alhamdulillah. Ya. Tadi apa? Salat buat apa salat? Aqimish salata li dzikri. Tegakkan salat untuk mengingat Allah. Subhanallah, ternyata setelah salat pun tidak duduk, kita duduk untuk apa? mengingat Allah. Ya, ini adalah majlis zikir. Ya, majlis dibacakan di sana kalamullah. Qala Allah wa kalamur rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu majlis ilmu. Majlis zikir yang dimaksud oleh para ulama, ya, bukan kumpul bareng-bareng masing-masing bawa kerikil 100, bukan. Hah? Atau semuanya pakai baju putih semua, enggak. Hah? Diajak nangis bareng-bareng, bukan itu. Kalau yang kayak gitu mah tidak pernah dilakukan sama Nabi dan sahabat. Ngumpulin orang pakai baju bareng, putih bareng. Ngumpulin orang supaya nangis bareng, bawa kerikil masing-masing 100. Ayo, ah, takbir bareng. Allahu Akbar bareng. Ya. Yeah. Cara zikir seperti itu mah tidak pernah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Atha bin Rabah ketika mentafsirkan majlis zikir, ai majalisul halali wal haram. Kaifa tusalli, kaifa tuzakki, kaifa tasum, kaifa tahuj wa kaifa tabi wa tashtari. Ya, majlis yang di sana dijelaskan yang halal dan yang haram, bagaimana puasa, bagaimana salat, bagaimana zakat, yang semuanya dalam rangka mengingat Allah. Dan di majlis ini dibacakan adzikr. Apa adzikr yang paling dahsyat? Inna nahnu nazalna adzikr ay al-Qur'an. Oleh karena itu, alhamdulillah kita bersyukur, ya, kita bisa berkumpul sejenak mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan ingatan yang dahsyat. Bahkan seluruh zikir butuh zikir ini. Salat Anda zikir, enggak akan beres tanpa zikir kayak gini. Ya, zikir Anda tasbih, takbir, tahmid juga zikir, tidak akan beres kalau tidak didahului dengan zikir seperti ini. Puasa Anda, zakat Anda, haji Anda, akidah Anda, dakwah Anda, akhlak Anda, dan seluruhnya tidak akan beres kalau tidak diawali dengan majlis zikir seperti ini, ai majalis al-ilm. Ya. Maka oleh karena itu kita senantiasa semangat untuk duduk-duduk di majlis ilmu. Ma'asyal ikhwan rahimakumullah. Adapun majlis kita di hari ini sekaligus kita pun untuk saling mengingatkan. Dan apa yang kita dibahas, yang akan kita bahas di pagi, di sore hari ini adalah pengingat yang dahsyat. Ini adalah nasihat bisu yang harus senantiasa kita ingat. Kalau Anda tidak mengingatnya, Anda akan lupa daratan dan lupa lautan. Dan diperintahkan oleh Nabi SAW untuk senantiasa diingat siang dan malam. Ya, satu kejadian yang kalau ditanya mau tidak, jawabannya mau tidak mau. Ya, akan Anda arungi, akan Anda temui. Apa itu? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Innaka mayyitun ya Muhammad. Innaka mayyitun. Ente pasti mati Muhammad. Allah gituin Rasulullah. Innaka mayyitun. Kau pasti mati Muhammad. Wa innahum mayyitu. Dan mereka pun semua akan mati. Ya. Idza jaa ajaluhum. Tinggal nunggu ajalnya saja. Yang telah ditentukan di perut ummi kita. Berapa tahun antum? Wallahu a'lam. Ya, bisa cepat bisa lambat. Yes. Walaupun secepat apapun kayaknya ya antara berapa katanya? 70-60 tahun saja. Idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah tiba, tidak akan maju satu detik walaupun atau mundur. Maju tidak akan maju, tidak akan. Kejadian dahsyat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan, yaitu merasakan kematian. termasuk kita yang ada di sini, saya sering tanya, kira-kira 100 tahun lagi di mana kita ini? Bapak, yang sudah ubanan. Ustaz boros 100 tahun lagi Ustaz. Entah besok Ustaz. Ya, ini yang jenggotnya sudah mulai putih ini. Kita sih masih lama nih, masih muda kayaknya. Atas siapa? Ya, tak mengenal muda dan tua. Tak mengenal miskin atau kaya, rakyat atau penguasa, wanita atau laki-laki atau wanita, tidak mengenal itu. Ya, apalagi di saat ini sebab-sebab kematian lebih banyak daripada di zaman Nabi. Dulu enggak ada jatuh dari hotel, sekarang jatuh dari hotel. Dulu enggak ada kesetrum. Dulu ketabrak paling pakai onta, sekarang ketabrak apa? Hah? Bahkan penyakit pun beragam macam penyakit. Jadi kalau Nabi katakan umur umatku antara 70 dan 60 saja, itu di zaman Nabi. Gimana sekarang? Ya, lebih pendek lagi. Penyakit jantung, penyakit apa lagi? Gula darah. Ya, gitu, penyakit apa lagi? Hah? Dan seterusnya, kanker. Tidak dikenal di zaman Nabi SAW sebagian penyakit, sebagian besar penyakit tidak dikenal di zaman Nabi SAW. Artinya bahwasanya kejadian itu akan lebih dekat kepada kita. Akhi, perkaranya bukan kejadian itu terjadi atau tidak, dekat ataupun tidak. Perkaranya sudah siap apa belum kita menghadap Allah. Ya. Karena kematian akhir kehidupan dan awal kehidupan yang hakiki. Kematian adalah awal kehidupan yang hakiki. Bukan akhir kehidupan. Akhir. Kalau akhir kehidupan ini santai enak aja gitu. Banyak masalah, minum apa? Minum Baygon aja beres masalah gitu. Ya, punya problem yang penat gitu, jatuhin aja dari atas masjid, menara, mati beres sudah urusan kita. Perkaranya kematian itu bukan akhir kehidupan, justru ya, inna hadhil hayatud dunya la'ibun walah. Bahwasanya kehidupan dunia ini hanya senda gurau sebentar saja. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan. Kehidupan yang tidak mengenal mati lagi. Kehidupan yang tidak mengenal batas akhir, tidak ada abadan abada. Innalakum antahyau falatamutu abada. Kalian akan senantiasa hidup, tidak akan mati selama-lamanya. Yeah. Sementara akhi fillah rahmakumullah, kehidupan setelah kematian, selain kehidupan yang abadi, itulah kehidupan yang merupakan, itulah kehidupan buah. Ya, kehidupan buah dari hasil amalan kita di dunia. Ya. Sehingga hakikat kehidupan ini apa sih? Hakikat kehidupan dunia itu apa sih? Hakikat kehidupan dunia itu nunggu kematian kita. Gimana nunggu kematiannya? Mempersiapkan diri untuk hari pertanggungjawaban, hari pertanyaan, dan sungguh sangat panjang perjalanannya. Akan kita kenal dengan alam pertama, namanya alam barzakh. Ya, kemudian di alam barzakh kita menunggu sampai datangnya kiamat. Berapa ratus ribu tahun? Wallahu a'lam. Nunggu. Nunggunya gimana? Mending kalau nunggunya enak. Karena alam barzakh itu imma raudhatun, nanti akan kita bacakan. Saya tidak akan panjang lebar, akan bacakan dua riwayat. Riwayat pertama, malam pertama di kuburan. Riwayat yang kedua, keadaan alam kubur. Di mana banyak orang yang diazab di alam kubur. Ya, banyak orang yang diazab di dalam alam kubur. Di tempat yang gelap gulita, tempat yang sangat sempit, di liang lahat. Tidak ada yang menemani kita kecuali cacing dan belatung saja. Sebagiannya digencet oleh bumi. Subhanallah akhi, ketika antum berbaring di atas ranjang antum di kamar, lalu digelapkan mata, maaf digelapkan lampunya, pernahkah anda berpikir satu saat mau tidak mau anda berbaring di liang? Lah, di alam barzah, di liang kubur, mau tidak mau. Makanya kalau ditanya mau mati enggak, jawabannya mau tidak mau. Ya, ketika anda berada di tempat yang gelap, ya, di kamar anda yang begitu mungkin agak luas, ingatlah satu saat anda akan pindah kamar. Ditemani yang tadinya dengan istri, ditemani dengan belatung, cacing, ya, yang menghimpit badan kita. Subhanallah. Akhi, kalau kemarin antum memandikan mayit, satu saat sadarkah antum yang akan dimandikan? Mau tidak mau. Kalau kemarin antum menyolatkan mayit, satu saat sadarkah antum bahwasanya antum akan akan disolatkan satu saat? Kalau kemarin antum bokong mayit ke kuburan, sadarkah antum bahwasanya antum akan satu saat dibokong ke bawah ke kuburan? Kalau kemarin antum menguburkan, memasukkan seseorang ke dalam yaitu liang lahat, sadarkah antum bahwasanya satu saat barangkali sudah sangat dekat masanya, ya, sudah sangat dekat masanya antum akan dimasukkan ke dalam kuburan. Allah Allah. Oleh karena itu Utsman bin Affan, ya, Utsman bin Affan kalau pas diceritakan surga dan neraka, ya, dia pun tertarik, apa, dia pun takut dan cinta, tapi tidak sampai menangis. Tapi Utsman setiap lewat kuburan menangis. Utsman setiap lewat kuburan menangis. Subhanallah. Ya, kalau kita apa lewat kuburan? Ngerokok. Ya, kita lewat kuburan bawa gitar. Subhanallah. Ya Utsman setiap kali melewat kuburan menangis. Lalu ditanya, ya Utsman, tadzakkartal jannata wan nar wala tabki? Kau mengingat surga neraka dan kau tidak menangis. Ya, sementara kau melihat kuburan menangis, kenapa? Apa kata Utsman dalam Sunan Tirmidzi dengan sanad yang sahih? Laqad sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabra." Bahwasanya kuburan itu yang anda pasti akan memasukinya, awwalu manazilin min manazilil akhirah, merupakan tempat persinggahan pertama di akhirat. Pintu menuju akhirat. Ya. Pintu menuju akhirat. Lalu kata Utsman, faman najamin, barang siapa yang di kuburannya selamat, fama ba'dahu aysar, maka setelahnya akan lebih mudah. Siapa yang di kuburannya selamat, maka setelahnya akan lebih mudah. Waman lam yanju fihi, dan barang siapa yang di kuburannya celaka, tidak selamat, fama ba'dahu asyak, maka setelahnya akan lebih dahsyat. Allahu akbar. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita, supaya kita mawas diri, supaya kita tidak terbius dengan dunia dan seisinya yang melupakan kita ambisi berlomba-lomba mencari dunia, mencari harta, mencari kedudukan, mencari anak, mencari istri, memuaskan hawa nafsu, lupa dia bahwasanya suatu saat dia akan dimatikan oleh Allah, diminta pertanggungjawaban apa yang dia telah amalkan di dunia. Makanya untuk membatasi itu kata Nabi, aktsiru dzikra hadzihi miladzat, perbanyaklah mengingat sesuatu yang bisa menghentikan semua kenikmatan. Perbanyaklah mengingat sesuatu yang bisa menghentikan semua kenikmatan. Ada orang lagi naik daun, mati, selesai. Ada orang lagi kaya raya, mati, selesai. Di bawah tuh enggak? Tidak. Ya, ada orang yang lagi cantik jelita jadi artis, mati, selesai. Hah? Baik, selesai semua. Selesai kehidupan kita. Dan kita harus mempertanggungjawabkan apa yang telah kita amalkan di dunia. Ma'asyal muslimin rahimakumullah, maka hendaknya kita senantiasa mengingat kematian, karena ya satu saat dia akan menjemput kita. Ya, kita akan berbaring di atas yaitu liang lahat. Baik, oleh karena itu insyaallah kita akan ceritakan ya riwayat yang cukup panjang. Baik, Dari Sahih Muslim, dari jalan Bara bin Azib, cerita malam pertama di kuburan. Ya, setelah dia pun memekik, ya, merasakan dahsyatnya sakaratul maut. Akhi, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah, aku tidak merasa takut dengan sakaratul maut. Ya, setelah aku melihat dahsyatnya sakaratul maut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, kalau Nabi saja dahsyat, apalagi aku nanti. Maksudnya tidak merasa heran dengan sakaratul maut. Walaupun sakitnya luar biasa. Ada seorang ulama ditanya, ya, bagaimana sakitnya sakaratul maut? Dia ada seorang ulama wafat lalu ditemui mimpi oleh temannya. Lalu ditanya, bagaimana keadaan sakaratul maut? Dia tanya, wallahi lebih sakit daripada kambing yang dikuliti hidup-hidup. Dahsyat. Dan itu akan ditemui oleh semua manusia. Sakaratul maut. Sekali lagi akhi, perkaranya bukan mati atau tidak, tapi sudah siapkah kita mati? Apa yang sudah kita bawa? Wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Senantiasa setiap dia melihat pada dirinya apa yang telah dia siapkan esok hari. Sekarang ribut tentang dunia. Ya, sesang ribut dengan apa? Dengan urusan dunia, dengan bisnis, dengan ini. Pernahkah Anda ribut? Pernahkah Anda risih? Ya, perkara akhirat antum, apa yang telah antum siapkan untuk hari esok? Baik. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Selanjutnya kita akan bacakan, ya, kejadian malam pertama di kuburan. Baik. Kita terjemahkan saja karena ini panjang dan jelas insyaallah, ya. Anil Barra bin Azib, dari Barra bin Azib. Qala Rasulullah, dia berkata, bercerita, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazatin. Kami keluar bersama Nabi dengan terjenazah. Ya, seseorang dari Ansar, minal Ansar. Fantahina ila qabr. Maka kami pun sampai ke kuburan. Walamma yulhad, dan masih digali liang lahatnya. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Rasulullah pun duduk sambil menunggu liang lahat yang diselesaikan. Wal jalasna haulahu, kami pun duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ala rusina tayr, dan seakan-akan di kepala kami ada burung. Maksudnya saking kami menunduk dan tidak bergerak, khusyuk, ya, karena kami pun melihat Nabi demikian. Wa fi yadihi udun yankutu fil ard, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa tongkat yang dia, ya, apa namanya, dia ketuk-ketukan ke bumi. Lalu tiba-tiba ketika itu farafa'a ra'sahu, akhirnya dia mengangkat kepalanya, tadinya menunduk, dan telah bercucuran air matanya. Nabi mengangkat kepalanya, sudah bercucuran air matanya, tadinya memandang liang lahat. Faqala, Nabi berkata, "Ista'idu min adzabil qabr. Ista'idu min adzabil qabr. Ista'idu min adzabil qabr." Berlindunglah kalian dari adab kubur. Berlindunglah kalian dari adab kubur. Berlindunglah kalian dari adab kubur. Ya. Summa qala. Setelah itu Nabi bercerita. Ini diperintahkan kita berlindung dari adab kubur. Berarti di kubur ada adab. Makanya setelah sebelum sholat terakhir selesai, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Allah. Apalagi tadi kalau di kuburannya dahsyat, setelahnya lebih dahsyat. Sambil nunggu kiamat dahsyat, ketemu kiamat lebih dahsyat lagi. Makanya Firaun gimana kata Allah? Apa tentang Firaun dalam surat Qasas? An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya. Bahwasanya neraka sekarang nih, Pak. Sekarang neraka ini disemburkan pagi dan sore kepada Firaun. Kita beriman walaupun Firaun ada di mumi. Kita beriman. Sekarang ini neraka disemburkan kepada Firaun pagi dan sore. Wus wus wus wus kepada Firaun. Itu di sekarang. Gimana kena? Gimana nantinya? Wa qala wa yauma taqumu sa'a, nanti di hari kiamat, adkhilu ala fir'auna ashaddal azab, masukkan keluarga Fir'aun kepada azab yang sangat pedih. Enak enggak nunggu kiamatnya disemburin neraka, pas kiamat dahsyat. Begitulah makanya Utsman menangis. Karena kalau di kuburannya sulit, sulit. Ya, makanya mudah-mudahan kita husnul khatimah. Baik di ujung istiqamah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kalian. Janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan Islam yang sempurna. Jangan sampai mati kita sudah apa tidak ada iman atau mati dalam suul khatimah. Lagi tenggak botol mati. Lagi zina mati. Lagi iman down mati. Na'udzubillah. Apalagi musim banjir nih, hati-hati. Ya, musim gempa bumi, musim apa? Puting beliung, musim apa? Gunung meletus. Alam, walaupun tidak musim, belum lama kemarin malam, subhanallah, truk ditaiki oleh SN, itu di kampung kami itu, di pinggir kampung, ya mau ke Carita naik truk 60 anak SMK, ya sore-sore setengah 6 naik ke gunung ke Banganga dekat kami itu, ya cuma sekilo dari kami, mungkin sebagian kita ada yang tahu ceritanya di televisi ya, subhanallah nggak ketanjak terbalik pes 25 meninggal. Siangnya dia masih cerita-cerita, siangnya dia masih bercanda-bercanda, sorenya mati. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu kapan kematian kita. Ya. Tayyib, kemudian Rasulullah qala. Rasulullah berkata, "Innal 'abdal mu'min." Sesungguhnya hamba yang beriman kepada Allah. Tapi mukmin di sini mukmin yang hakiki, bukan mukmin abangan. Bukan mukmin KTP-an. Bukan mukmin yang ngaku ngaku mukmin, yang betul-betul beriman kepada Allah, hanya menghambakan diri kepada Allah dan dia taat mutlak kepada Allah. Mukmin yang hakiki. Karena ada mukmin yang main-main, mukmin si mukmin. Ya, namanya doang si mukmin. Muslim. Ya, tapi syiriknya jalan, bid'ahnya jalan, maksiatnya jalan, korupsinya jalan. Ada enggak mukmin yang korupsi? Ada. Banyak. Ribanya jalan, KTB lecehnya jalan, riswah meriswahnya jalan. Yang dimaksud di sini mukmin yang hakiki yang dimudahkan oleh Allah. Innal mukmin. Sesungguhnya seorang hamba mukmin idza kana fi qita'in minad dunya. Apabila sudah hampir selesai dari dunianya, maksudnya ketika menjelang matinya. Wa iqbalin minal akhirah dan sementara dia akan menuju negeri akhirat. Nazala ilaihi malaikatun minas sama. Maka para malaikat turun dari langit. Subhanallah. Para malaikat turun. Bagaimana malaikatnya? Bidul wujuh, wajahnya sangat putih. Semoga kita yang seperti ini. Ya, malaikat datang dengan bidul wujuh, wajahnya sangat putih. Karena wujuhu musyams. Subhanallah, wajah mereka bersinar seperti matahari. Ya, mahum kafan min akfanil jannah. Bersama malaikat ini ada kafan dari surga. Bersama malaikat ini. Malaikat ini membawa kafan dari surga. Mahum kafan min al jannah. Wahunutun min hainitil jannah dan wewangian dari wewangian surga. Allah, semoga kita termasuk kelompok ini. Amin. Diam aja. Naam. Kemudian hanutun min jannah hatta yajlisu maddal basar, sehingga malaikat itu semuanya pada duduk panjangnya searah mata memandang. Malaikat pada datang. Ketika yang mau dicabut nyawanya seorang mukmin yang the best, mukmin yang hakiki. Ayyib. Summa yaji'u malakul maut. Setelah para malaikat duduk semuanya, searah mata memandang, yaji'u malakul maut, malaikat maut pun datang. Malaikat maut pun datang. Alaihi salam. Hatta yajlisu inda ra'sihi, kemudian duduk di kepalanya. Apa di sisi kepalanya, malaikat maut duduk di sisi kepalanya. Fayaqul. Maka malaikat maut ini berkata, ayyatuha nafsut thayyibah, wahai jiwa yang tenang. Ya ayyatuha nafsul mutmainnah. Ya ayyatu nafsut thayyibah, wahai jiwa yang bagus, wahai jiwa yang indah, wahai hati yang bersih, wahai orang yang mau pulang kepada Allah dengan jiwa yang tenang. Ikhriji ila maghfirati minallahi wa ridwan. Keluarlah engkau, wahai ruh yang baik, keluarlah engkau menuju ampunan dan keriduan Allah. Ya. Qala fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fisqa. Maka keluarlah ruh itu seperti keluarnya air dari mulutnya teko dengan lancar. Namun di sini dalam riwayat lain tetap merasakan sakaratul maut. Tapi mudah. Tidak lama, tapi dia pasti ya. Karena di antara nikmat sebelum meninggal sakaratul maut. Kenapa? Karena dahsyatnya sakaratul maut itu ngampuni dosa kita. Adapun orang kafir azab. Adapun orang ahli maksiat azab. Adapun orang yang beriman ya, maka ini adalah pengampun dosa-dosa mereka. Fa ya'khudhuha, maka ruh itu segera diambil, diterima oleh para malaikat. Fa idza akhadhaha lam yada'aha fi yadi tarfa'at 'ainin hatta ya'khudhuha, maka diambil oleh malaikat maut lalu tidak dilepas oleh malaikat maut sampai dibawa oleh para malaikat yang ada ini, yang tadi sudah menunggu kedatangan ruh yang thayyibah, yang menunggu kedatangan ruh yang thayyibah. Fa yaj'ulaha fi kafan dalikal kafan, sehingga ruhnya itu dimasukkan ke kafan dari surga tadi. Ruhnya dimasukkan ke kafan dari surga tadi. Wa fi dalika hanutun wa yakhruju minka atyabi nafhati miskin wujita ala luhil ard. Kemudian dia terhembus dari kafan itu minyak berbau misik, dan misik yang paling dahsyat, yang paling sangat wangi di alam semesta ini. Kalau saja tercium nih, saya akan tercium. Makanya terkadang Allah tampakkan ciupan misiknya kalau dia syuhada. Itulah misik yang dibawa oleh para malaikat. Baik. Kemudian kata Nabi qala fa yas'adun, maka para malaikat semuanya membawa, membokong ruh ini dengan yang sudah dikafani dan berbau misik ini. Fala yamarun nabiha, yakni biha ala mala'in min malaika, maka tidaklah melewati satu gerombolan malaikat di atasnya kecuali malaikat itu bertanya, "Ma hadzal ruhu thayyib?" Ruh siapa ini bagus banget? Ruh siapa ini indah banget? Hah, ruh siapa ini wangi banget? Wangi sekali. Fayaqulun, maka para malaikat yang membawa tadi, "Fulan ibn fulan." Oh, dia bangga bawa ruh yang indah ini. Dia katakan ini ruhnya fulan bin fulan. Bi ahsani asma'il lati kanu yusamuna biha fid dunya, disebutkan namanya yang dia dinamakan dahulu ketika di dunia. Hatta yantu ila sama'id dunya, sampailah nyampailah itu kepada langit dunia pertama. Langit pertama. Ya, fayastatihuna lah, maka para malaikat yang bawa ruh ini mana pada minta dibukakan pintu langit. Ya, fayatahu lahum, maka dibukakan oleh para malaikat. Fayushiruna min kulman fis sama'i muqarrabuha ila sama'il, dan seluruh penduduk langit nganter sampai langit yang setelahnya. Seluruh penduduk langit nganter sampai langit yang setelahnya. Lalu dimintakan dibuka pintu langit yang kedua. Begitu juga dibuka, seluruh penduduk langit yang kedua nganter sampai langit yang ketiga. Allahu Akbar. Ya mulia. Baik, kemudian hatta yantai ila sama'i sabi'ah. Begitulah sampai as-sama'i sabi'ah. Sampai langit yang ke-7. Fa yaqulullahu azza wa jalla, sehingga bertemu dengan Allah. Ruhnya ini kan diangkat kepada Allah, ya. Uktubu kitab 'abdi fil 'iliyyin. Kata Allah, "Uktubu kitab 'abdi fil 'iliyyin," simpanlah catatan amal hambaku ini di tempat yang tinggi. Catatan apa? Simpanlah catatan amal hambaku ini di tempat yang sangat tinggi. Ya, wa'idu. Adapun dia, kembalikanlah ke bumi. Dah. Disetorkan kepada Allah ruh ini, lalu diperintahkan supaya kembali ke bumi. Kembalikan lagi kepada malaikat, malaikat balikin lagi ke bumi. Ya, faminha khalaqnakum, karena dari bumi aku ciptakan mereka, dari tanah aku ciptakan mereka. Wafiha u'idukum taratan ukhra, dan ke tanah lagi aku akan kembalikan mereka. Naam, kita diciptakan dari tanah, dibalikin lagi ke tanah. Berarti ruh ini dikembalikan lagi, ya, dimasukkan lagi, ya, ke dalam jasad. Ya, apa? Fatu'adu ruhuhu fi jasadih. Ya, maka dikembalikanlah ruhnya kepada jasadnya. Setelah ruh ini apa tadi? Naik ke atas, disambut, bahkan disambut terakhir oleh Allah, dan Allah katakan balikan lagi ruh ini. Baik, setelah diterima Allah, fayatihi malaikat. Lalu datanglah seorang malaikat, dua malaikat. Ya, ketika ruhnya sudah dikembalikan ke jasadnya, datang dua malaikat. Payu jelasani, lalu dia suruh duduk. Duduklah wahai fulan. Harus kita beriman. Ustaz duduk gimana? Ini dia ngelang lahat. Kita beriman. Ya, karena ini adalah ya, umur gaib. Kita beriman. Yang mayit ini, siang tadi itu, yang sudah dikembalikan ruhnya, suruh duduk. Fayakulanilah. Maka dua malaikat ini bertanya. Pertanyaan pertama, man rabbuk? Ayo siapin. Siapin pertanyaan. Man rabbuk, siapa Rabbmu? Fayaqul, maka dengan lantang dia bilang, Rabbi Allah. Masya Allah. Rabbku adalah Allah. Karena di dunia dia sudah siapkan. Tidak pernah dia nyembah patung, tidak pernah nyembah apa? Kuburan, tidak pernah nyembah jin, tidak pernah nyembah malaikat, tidak pernah nyembah nabi, tidak pernah percaya dukun, tidak pernah percaya tukang ramal, tidak pernah percaya jimat, tidak pernah percaya wafak, tidak pernah nyembeli untuk Neng Nyiroro Kidul. Dia tauhidnya lurus kepada Allah, la ilaha, tidak ada yang berhak dia sembah. Makanya dia di dunia mengatakan raditu billahi rabba, raditu billahi rabba, aku ridha Allah lah sebagai satu-satunya Rabbku. Makanya ketika ditanya, man rabbuk, siapa Rabbmu? Dia katakan, Rabbi Allah. Rabbku ada Allah, adalah Allah. Ditanya lagi, wa madinuk, apa agamamu? Wa bil islami dina, raditu billahi rabba, wa bil islami dina. Aku pula ridha Islam sebagai agamaku. Akhirnya dia tanya, dinil Islam. Masya Allah, dengan lantang dia jawab, dinil Islam. Fayaqulanilah, lalu ditanya lagi, mahadar rajul ladzi bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang diutus untuk kalian? Wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulah, raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulah. Maka dia jawab, ya huwa rasulullah, dia adalah Muhammad rasulullah. Fayaqulinalah, ma ilmu, malaikat ni nanya lagi, ma ilmu, ente kok bisa jawab sih? Bahasa kitanya, kok kamu bisa jawab? Ratusan jutaan manusia tidak bisa jawab, kok kamu bisa jawab? Ma ilmu, dari mana kau dapat ilmu ini? Qala qara'tu kitab Allah, ketika di dunianya aku sering mengkaji kitab Allah, sering nuntut, sering datang ke majlis ilmu, sering belajar tauhid, sering belajar salat, belajar Islam, ya sering dikenalkan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, sehingga aku beriman kepada Muhammad. Aku sering menuntut ilmu. Ma ilmu, dari mana kau dapat ilmu ini? Kata malaikat. Qala qara'tu kitab Allah, aku di dunia dulu sering mengkaji kitab Allah. Fa amantu bihi wa saddaqtuhu, lalu aku mengimaninya dan mempercayainya. Nih, di antara faedah ngaji ini, persiapan antum kisi-kisinya, jawabannya sudah dikasih. Nah, karena kalau antum enggak ngaji, nanti dari mana antum? Dari mbah, ya enggak bisa. Ku telah gari Quran, ku telah gali sunnah, ku telah tuntut ilmu. Baik. Kemudian fayunadi munadin minas sama, maka terdengarlah panggilan dari langit. Fayunadi munadin minas sama, Allah maksudnya. Panggilan dari langit. An sadaqa abdi, benar jawaban hambaku, pas. Tidak salah. Pas. Benar jawaban hambaku. Maka fa'afrisu minal jannah, kasih dia permadani dari surga. Allah, satu. Kasih dia permadani dari surga, fa'afrisu minal jannah. Wa'albisu minal jannah, kasih dia baju dari surga. Allah. Baju antum gimana? Ya, lepet. Hah, permadani ini? Ya, permadani apa ini? Bau kencing. Lepet juga. Makanya antum mau milih mana? Permadani sini apa kuburan? Segera mati saja. Subhanallah, kata Nabi, berikan permadani, kata panggilan ini, Bapak hamparkan permadani dari surga, pakaikan baju dari surga, wa aftahu baban ilal jannah, lalu buka celah ke surga, buka jendela ke surga. Enggak bisa masuk surga, belum, karena surga nanti dibukanya sampai Muhammad ketika sudah beres hisab dan ya, baru dibuka celah surga. Apa yang terjadi? Fayati min rihiha wa tibiha wa par min tibiha wa rihiha wa min tibiha. Maka subah sepoi-sepoi angin surga. Hah, segernya wangian bau surga masuk ke kuburannya. Wa yufsah fi qabrihi, dan kuburannya diluaskan maddal basar, searah mata memandang. Dahsyat tidak? Allahu Akbar. Permadaninya dari surga, bajunya dari, wewangiannya dari, AC-nya dari mana? Kita mah sudah sekarang ngontrak sempit, nggak pakai AC lagi, di Jakarta panas lagi. Bersabar, Ismin, ya nanti AC-nya dari surga, udah kan si diluaskan kuburannya searah mata memandang. Allah, Allahumma inna nas'aluka na'imal jannah, na'imal qabr, Semoga kita diberikan nikmat kuburan akhir. Ya, udah, jawab aja tuh 3 pertanyaan. Jawab, persiapan dari sekarang. Makanya yang paling dasar penting adalah tugas kita sekarang. Kalau antum mau masuk ke perusahaan atau mau kuliah, ya sudah dikasih kisi-kisi jawaban, enggak banyak lagi. Kira-kira gimana Arif? Hah? Maka antum sangat perhatian atau persiapan kisi-kisi banyak. Ini loh, tok. Ini saja yang ditanya. Subhanallah, enggak banyak akhi. Man rabbuk? Sopo rob ente? Madinuk apa agama ente? Wa man nabiyuk? Siapa nabi ente? Pelajari itu. Ya, karena itu di situ ada konsekuensi besar mengenal Allah, mengenal Islam dan mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan cara yang benar dengan dalil. Ya, jangan sampai ada orang teriak-teriak ya manggil-manggil Muhammad, cinta Muhammad, ternyata syirik. Harus dengan cara yang benar. Ayib, maka bukakan pintu masuk surga, fayatihi rajulun, maka datanglah seorang laki-laki. Ya, fayatihi rajulun, datanglah seorang laki-laki, hasanul wajah, tampan wajahnya. Datanglah seseorang tampan wajahnya. Wa hasanu siyab, bagus bajunya. Tiburih, wangi banget. Wangi sekali. Fayakul, lalu laki-laki itu berkata, absyir billadhi yasurruka hadha yawmul ladzi kunta tu'ad. Kabar gembira buat kamu. Inilah hari yang dijanjikan, hari kebahagiaan yang dijanjikan untuk kamu. Fayakul, lalu yang di kuburan tadi bertanya, man anta, siapa kamu? Aku anu enggak kenal kamu. Kok ganteng amat kamu? Kok bagus sekali bajumu? Kok masya Allah wangi sekali engkau? Siapa anda? Masya Allah, kau wajah yang penuh dengan kebahagiaan. Qala ana amaluka salih. Oh, laki-laki yang menjelma ganteng, cantik, bagus, wangi, ini ternyata amal salehnya. Nemani dia di kubur sampai kiamat. Allahu Akbar. Di taman surga, di permadani yang dahsyat, ya, di taman surga, raudhatun min riyadil jannah. Allahu Akbar. Kapan? Ketika anda bisa menjawab. Akhirnya dia berteriak kepada Allah, Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah cepat kiamat ya Allah. Karena dia menganggap kalau di tamannya saja gini, gimana di dalamnya? Kalau di tamannya saya kayak gini, gimana di dalamnya? Bagaimana di dalamnya? Subhanallah. Ya, maka akhi, itulah kelompok husnul khatimah. Itulah kelompok mukmin ahli tauhid yang istiqomah di atas jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqidatan wa ibadatan wa akhlaqan wa da'watan. Akhi, itulah orang yang senantiasa bangga di atas Islam, cinta dengan Islam, ridho dengan Islam. Makanya kisi-kisi jawabannya ada dalam doa yang tadi, raditu billahi rabb. Aku ridho Allah sebagai, aku tidak ridho ada rabb selain Allah yang disembah. Wabil islami dina, aku ridho, aku bangga, aku cinta dengan Islam, dan aku tidak ridho ada agama selain Islam. Ya, dan aku benci dengan agama selain Islam. Aku hanya ridho dengan Islam. Wabil islami dina, dan kita pun senantiasa mempelajari tentang Islam di atas rukunnya yang 5, di atas rukun imannya yang 6, di atas derajatnya ihsan yang sangat tinggi. Sempurnakan kewajiban-kewajiban, tinggalkan larangan-larangan, karena Islam isinya perintah dan larangan. Kemudian wabi Muhammadin nabiyya wa rasula, I love Muhammad. Kita cinta Muhammad. Ya, kita mengikuti pertuahnya, meninggalkan larangannya. Kita beribadah sesuai dengan perintah dan tuntunannya. Mempercayai semua kabarnya dan menjadikan dia sebagai sosok manusia tauladan yang senantiasa diikuti dalam gerak-gerik kehidupan kita, dan menjadikan Muhammad, ya, mencintai Muhammad di atas segala-galanya setelah Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Maka itulah kelompok manusia yang berbahagia di malam pertamanya, the best bahagia. Bagaimana setelahnya? Mantap. Ya, enggak ngontrak lagi sudah. Enggak sempit lagi, luas. Jadi antum mau di mana sekarang? Mau cepat enggak mau lambat? Woi, jawab. Jadi ya. Mau cepat mati apa nanti saja? Waduh, Ustaz bingung jawabnya, Ustaz. Ya, masalahnya bukan cepat atau tidak. Siap apa belum? Ya, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. kita memohon kepada husnul khatimah, mati di atas iman, mati di atas Islam, mati di atas ketaatan kepada Allah, dan kita meminta mati di atas syahadat, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Baru setengah hadis, setengah lagi nanti insya Allah tahun depan. Gimana? Mau teruskan sedikit setelah Isya apa cukup dulu? Cukup. Baik. Ya. Gimana cukup? Hah? Baik, kalau gitu kita setelah Isya bacain aja hadisnya. Hadisnya bacain, tidak saya sarahkan seperti sarah yang ya bagaimana sebaliknya ahli maksiat. Bagaimana sebaliknya orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, bagaimana sebaliknya? Bagaimana keadaannya? Dan semoga kita diselamatkan dari kelompok yang kedua. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.